Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masuki bab baru ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a min at-taghlidh fi man 'abida Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idza 'abidahu. Artinya bab larangan keras terkait orang yang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Kalau yang begini itu dilarang keras, maka bagaimana halnya jika yang diibadahi adalah orang yang dikubur itu sendiri? Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya fi sahihain deh maksudnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwa Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW yang pernah hijrah ke Habasyah, menceritakan tentang sebuah gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah sana. Wa ma fiha minas suwar, dan berbagai gambar-gambar, lukisan-lukisan yang ada di dalamnya. Faqal, maka Nabi SAW berkomentar, dan ini diucapkan saat beliau sakit menjelang wafat ya. Ini hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau sakit. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Ulaiki idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah, karena mereka ketika ada orang soleh yang mati, mereka bangun masjid. Masjid di sini maksudnya tempat ibadah, karena orang Nasoro ya, masjidnya maksudnya adalah tempat ibadah mereka, dan ibadah mereka ini sekedar doa, tidak lain, tidak ada sujud, tidak ada rukuknya. Maka mereka bangun di atas kubur orang soleh ini tempat ibadah. Wasawwaru fiha tilka suwar, lantas mereka hiasi dengan gambar-gambar, lukisan-lukisan, atau patung-patung, semuanya bisa dikatakan suwar. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka lah sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Qala syekh rahimahullah, fa haula'i jama'u baina fitnatain. Orang-orang Nasara yang diceritakan oleh Ummu Salamah dalam hadis ini menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatut tamatsil. Fitnah pengagungan terhadap kubur dan fitnah menggambar atau melukis orang-orang soleh itu sendiri. Walahuma, maksudnya lil Bukhari wa Muslim, anha ay an siapa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika maut itu mulai menjemput, ajal mulai menjemput Rasulullah, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Beliau menutup wajahnya dengan sehelai kain. Fa idza tamma biha kashafaha, ketika sudah mulai terasa sesak napas beliau, beliau singkap kain yang menutupi wajahnya itu. Faqal wa huwa kadzalik. Ya, dan beliau menyabdakan hadis berikut dalam kondisi yang kritis seperti itu, yang menunjukkan apa ini berarti? Berarti apa ini hadis yang disabdakan ini? Sangat-sangat penting sekali. Ya. Wa huwa kadzalik la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Semoga kutukan Allah, laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Kata Aisyah, ini adalah peringatan tahzir dari Rasulullah SAW terkait perbuatan mereka. Yang ditahzir siapa kira-kira? Yahudi? Nasara? Umatnya yang ditahzir, ya. Jangan sampai ngikutin mereka. Karena kalau umatnya yang ngikutin mereka, ya akan terkena apa yang mengenai mereka. Yang diperingati di sini adalah umatnya. Yuhadziru ma sana'u. Walaula dzalik, andai bukan karena adanya kekhawatiran umat beliau akan memperlakukan kubur Rasulullah SAW sebagaimana perlakuan Yahud dan Nasara terhadap kuburan nabi-nabi mereka, seandainya tidak ada kekhawatiran ini, walaula dzalik ubriza qabruhu, maka kubur Rasulullah ini akan disingkap saja, tidak diletakkan di dalam rumah yang tertutup, ya, akan dibiarkan di tanah yang lapang yang mudah dilihat oleh semua orang. Ghaira annahu khasyya ayyutakhadha masjida. Hanya saja karena adanya kekhawatiran beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, maka kuburnya tidak ditonjolkan dan beliau dikuburkan di rumah, di kamar yang Aisyah radhiyallahu anha. Akhrajahu yani Al-Bukhari wa Muslim. Wa li Muslimin an Jundub ibn Abdullah, dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal, apa yang disabdakan, karena sakitnya Rasulullah itu sekitar 10 harian sampai beliau meninggal itu. Wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah kalau-kalau aku memiliki kekasih di kalangan manusia, di kalangan kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena sesungguhnya Allah yang telah menjadikanku sebagai kekasihnya, kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalaupun aku mengambil kekasih dari umatku, maka kekasihku itu adalah Abu Bakar. Ala, ingat, wa inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhidhuna kubur anbiya'ihim masajid. Mereka punya kebiasaan menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubur masajid. Ingat ya, jangan kalian jadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh menjelaskan faqarnaha anhu fi akhir hayatihi. Hal ini masih dilarang oleh Rasulullah SAW, tetap dilarang di akhir hayat beliau. Tsumma innahu la'an, bahkan Nabi SAW melaknat, wa huwa fis siyaq, saat apa ya, proses kematian itu sedang menanti beliau, sedang mulai dicabut nyawanya itu, beliau masih sempat mengutuk umat-umat sebelum beliau karena bahayanya perbuatan mereka, min fi'lihi, ya. Wassalatu indaha min dzalik, dan salat di kubur itu masuk dalam kategori ittikhadul kuburi masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, ya. Wa illam yubna masjidun walaupun tidak ada bangunan masjidnya, tidak ada bangunan rumah ibadahnya, sekedar sholat, ya, bukan menyolatkan jenazah yang belum sempat disolatkan loh ya, bukan, tapi sholat, sholatnya untuk Allah, sholat fardu atau sholat nafilah, tapi dekat dengan kuburan, ini termasuk kategori menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak ada bangunannya di situ. Wa huwa fi ma'na qauliha, dan ini sebagaimana yang difahami oleh Aisyah radhiyallahu anha, khasyya an yuttakhadha masjidan, adanya kekhawatiran Nabi SAW jikalau kubur beliau dijadikan tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, karena ini penting sekali ini. Para sahabat itu tidak mungkin akan membangun kuburan di atas, tidak mungkin membangun masjid di atas kuburannya Nabi, karena sudah jelas larangannya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu bukan kuburnya dibangun masjid, tapi kalau orang-orang pada ibadah di dekat kuburnya Rasulullah, paham ya? Jadi itu kekhawatiran Rasulullah yang diutarakan dan sangat difahami oleh orang terdekat beliau, Aisyah radhiyallahu anha, orang yang mendekap Rasulullah di akhir hayatnya. Mata baina haqinati wa dzaqinati, Rasulullah itu wafat antara dada dengan dagunya Aisyah, jadi dipangku sama Aisyah kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Faham betul bahwa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu bukan nanti dibangun masjid. Ya, sahabat sudah tidak mungkin lah Nabi bolak-balik kok melaknat kok, ya. Tapi khawatir dijadikan tempat ibadah. Tapi kalau di dalam kamar aman, nggak ada orang yang mau ibadah masuk ke kamarnya Aisyah, gitu loh. Ya, ini kamar pribadi, tempat pribadi, jadi lebih terjauhkan dari apa yang beliau khawatirkan. Wakana wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad tukhidha masjidan. Ini kaidah penting. Setiap tempat yang dimaksudkan untuk salat di situ, berarti tempat itu dijadikan sebagai masjid. Setiap tempat yang sengaja menjadi tempat sholat atau diperlakukan sebagai tempat sholat, berarti itu diperlakukan sebagai masjid, maksudnya tempat ibadah. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjida, bahkan semua tempat yang boleh digunakan untuk sholat itu layak dianggap sebagai masjid. Dalilnya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ya, hadis yang muttafaq alaih, bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai masjid dan media bersuci untukku. Bumi, jadi di mana saja kita boleh sholat selama itu masih di permukaan bumi. Wali Ahmad bisanadin jayyid an ibni Mas'ud, dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, yang hasan maksudnya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu', maksudnya dari hadisnya Rasulullah SAW, inna min syirarin nas man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya, sejelek-jelek termasuk manusia yang paling jelek, yang paling buruk, paling jahat adalah mereka yang mengalami terjadinya hari kiamat. Jadi mereka hidup belum mati dan kiamat terjadi. Walladzina yattakhidunal qubur masajid, itu jenis pertama, jenis manusia paling jahat yang pertama. Terjahat berikutnya atau mungkin sama ini levelnya ya, karena pakai waw. Waw itu mutlakul jama'. Ini dan ini. Ya, tidak menunjukkan mana yang duluan. Jadi manusia terjelek itu ada dua macam. Yang pertama adalah mereka yang mengalami terjadinya hari kiamat saat masih hidup di dunia. Demikian pula, adalah mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walladzina yattakhidun al-qubura masajid. Rawahu Abu Hatim fi sahihi. Abu Hatim di sini siapa? Ibnu Hibban. Ya, Abu Hatim Ibn Hibban. Dan juga Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya juga. Berarti hadis ini termasuk yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik. Kita masuk ke syarahnya. Bab ini bersama dengan bab-bab berikutnya menjelaskan bahwa Nabi SAW demikian antusias terhadap nasib umatnya, demikian perhatian terhadap nasib umatnya, dan beliau ini sayang sekali terhadap orang-orang beriman. Sebagaimana kata firman Allah, wa kana bil bil mu'minina raufur rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum. Ini termasuk hirsnya Rasulullah, sangat menginginkan keselamatan kalian. Harisun 'alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan kalian, bil mu'minina raufun rahim. Di antara bentuk rahmahnya, bentuk simpatinya, bentuk sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah sikap keras beliau terhadap pintu-pintu syirik, pintu-pintu atau pemicu terjadinya perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah, dan itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Makanya beliau menutup semua kemungkinan-kemungkinan. Ditutup sebelum terjadinya, walaupun mungkin itu akan terjadi bukan satu generasi, dua, tiga, sekian generasi berikutnya. Ya, tapi sudah beliau tutup sejak dini. Wasadda jami'ad dara'i al-musilah ila dzalik. Kita kalau kita ingat-ingat lagi ya, mulai dari ucapan-ucapan yang mengarah kepada hulu diingkari oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana beliau memperingatkan umatnya tentang sikap orang-orang Yahud dan Nasara terhadap orang-orang soleh mereka. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, larangan menyembelih atau bernazar yang ada unsur menyembelih kurban di tempat yang pernah menjadi tempat peribadatan orang musyrik atau tempat perayaan orang musyrik, dan banyak lagi. Pokoknya wasilah-wasilah yang berpotensi, walaupun enggak mesti ke sana loh ya, tapi berpotensi mengarah kepada perbuatan syirik, langsung beliau cut sejak dini. Dan ini juga diteruskan oleh al-a'immah, al-khulafa ar-rasyidun. Ya, diteruskan bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Uthman, bagaimana Ali. Mereka semua melaksanakan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah bagian terpenting dari din tuh ya ini. Enggak ada din tanpa adanya tauhid. Dan musnah atau sia-sialah din itu kalau sudah tersusupi oleh syirik, apalagi syirik-syirik akbar seperti ini. Bil munasabah, maksudnya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sebetulnya, sudah sejak 20-an tahun yang lalu mungkin atau bahkan lebih, pernah diberitakan di salah satu media massa di Saudi bahwa pemerintah Saudi sedang menaruh perhatian besar ketika itu ya kepada rumah peninggalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, rumah beliau di kota Huraimila, di kota tempat beliau pertama kali diberi keleluasaan untuk berdakwah di sana. Beliau aslinya dari daerah namanya Uyainah, di sana ditolak, kemudian beliau pindah ke daerah namanya Huraymilah. Di sana beliau diberi suaka politik oleh penguasa setempat sehingga bisa berdakwah, mendakwahkan tauhid. Nah, ini kan jelas ya, aset nasional lah buat Saudi itu. Karena negara Saudi ini berdiri seiring dengan terjadinya baiat antara Ibnu Saud dengan Ibnu Abdul Wahab. Nah, bahkan mulai direnovasi ya, dirawat. Nah, berita ini terdengar oleh Lajnah Daimah yang ketika itu diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Langsung keluar fatwa itu. Ya, keluar fatwa haram, tidak boleh diperlakukan seperti ini karena ini akan berpotensi ghulu kepada Syekh. Kami fatwakan agar rumahnya dihancurkan dan dibuat jalan raya. Jalan raya. Biar fasilitas ini bertambah, fasilitas umum ini bertambah dan tidak ada dan tidak disalahgunakan sebagai tempat untuk tabarruk dan lain sebagainya. Ya. Itu Wahabi kayak gitu tuh. Ya. Enggak pandang bulu, hatta syekhnya sama. Ya, syekhnya enggak lebih mulia kok dari Rasulullah. Ya, tidak lebih mulia. Wa sadda jami'a dhara'i al-musila ila dhalik. Dan beliau menutup semua jalan-jalan yang akan menghantarkan atau yang berpotensi menghantarkan umatnya kepada perbuatan syirik. Wa ghallaba fi dhalik. Bahkan memberikan kecaman keras. Wa huwa yu'ani sakaratil maut alaihi salatu wassalam. Walaupun dalam kondisi beliau sedang merasakan sakaratul maut. Ya. Ya, kalau sudah sampai seperti ini, orang masih menganggap ini masalah remeh. Ini kan keterlaluan toh. Keterlaluan bodohnya gitu loh. Apa ya? Ya mungkin karena sudah begitu lamanya syubhat itu bercokol, akhirnya tidak lagi bisa melihat kebenaran yang terang benderang ini dan tidak lagi bisa mengenali kebatilan yang sangat nyata seperti ini. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Karena sudah berlumuran dengan syubhat sudah sekian lamanya sehingga mental lagi seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Setiap hati yang menyerap syubhat maka akan muncul noda hitam di sana sehingga kalau bertemu bertumpuk-tumpuk noda hitamnya, hatta yasira kal qalbain abyadun mithla safa, ya, yang putih mengkilap licin tidak mempan dengan syubhat kapanpun, ya, atau naudzubillah yang hitam seperti mangkuk yang terbalik tidak lagi bisa menampung hidayah. Ya, mental semua hidayahnya kecuali yang cocok sama hawa nafsunya dia terima. Sudah jelas sekali di sini betapa kerasnya Rasulullah mentahdir tentang syirik. Kok ada hari ini mengatakan enggak penting. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan umatnya untuk terjerumus ke dalam berebut dunia. Ya. Jadi ya karena sudah terlalu lama ya syubhat itu bercokol pada diri mereka sehingga hal-hal yang terang benderang seperti ini lewat begitu saja. Fahadil abwab, bab-bab ini dan bab-bab berikutnya nanti adalah tentang penjelasan terkait wasilah-wasilah syirik akbar yang harus ditutup, harus dicegah dalam rangka menjaga keselamatan tauhid umat, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu babu ma jaa'a min at-taghlid fi man 'abidallaha 'inda qabri rajulin shalih. Deskripsi bagaimana gambaran beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Gambarannya bagaimana? An ya'tiya atin ila qabri rajulin soleh. datang seseorang ke kuburan orang soleh, yu'lam solahuhu, yang memang kesolehannya ini maklum, terkenal. Contohnya kalau dia termasuk para nabi dan rasul, au ayyakuna min salihi hadhil ummah, atau termasuk orang-orang soleh dari umat ini, bukan nabi, bukan rasul, tapi termasuk orang soleh, atau termasuk orang soleh dari umat yang terdahulu, semuanya berlaku, ya, nggak hanya nabi, bisa juga umat beliau atau umat sebelum beliau. Fayataharra dzalikal makan, sengaja dia menuju tempat itu, mengambil kesempatan, memanfaatkan tempat tersebut, mengkhususkan tempat tersebut, kay ya'budullaha wahdahu duna masiwah. Tujuannya apa di situ? Dia hanya ingin ibadah kepada Allah. Ya, ini tujuan orang ini mencari atau mencari-cari kesempatan untuk datang ke sana, itu bukan tabarruk. Tujuannya cuma ingin ibadah kepada Allah, dan hanya Allah yang dituju dalam ibadahnya, bukan yang lain. Raja'a barakati hadihil buka'ah, harapan dia Allah memberikan kepadanya berkahnya tempat itu. Jadi tetap yang dimintai di sana Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang lain. Tapi kenapa kok di sana dia berharap berkahnya tempat itu pindah kepada dirinya? Nah, ini sering dilakukan oleh kalangan awam, orang-orang yang tidak terpelajar, sehingga karena sudah menjadi fenomena, sudah menjadi hal yang sering dijumpai di mana-mana, dan makin banyak orangnya, yang namanya orang awam, masa semua orang ini sesat, kan mikirnya gitu, masa ini semuanya gak benar semua, padahal mereka gak tahu bahwasanya kebanyakan manusia itu memang tidak dapat petunjuk. Kebanyakan manusia itu tidak ngerti. Kebanyakan manusia itu membenci kebenaran. Itu bahasa-bahasa Al-Quran kan jelas seperti itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, la yafqahun, la yu'minun. Walakinna aktsarahum lil haqqi karihun, membenci kebenaran. Nah, semakin banyak orang yang seperti itu, muncullah persepsi yang lebih parah lagi. Apa kata mereka? Berarti tempat-tempat di sekeliling kubur-kubur orang soleh ini adalah tempat yang bisa memberikan berkah, ya, mubarak, dan ibadah di sana lebih istimewa dibandingkan ibadah di tempat yang lain. Nah, ini kalau terus akan berkembang terus, yang tadinya mereka mengira berkah itu dari Allah, bisa suatu saat tempatnya itu langsung memberikan berkah. Akhirnya mulai diusap-usap kijingnya, diambil tanahnya, dibawa pulang, ya, untuk memberkahi, dan seterusnya, makin jauh penyimpangannya. Ini sudah masuk waktu, ya, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Allah la ilaha illa Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar kita lanjutkan. Jadi seandainya seseorang ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan syirik, namun dia melakukan ibadah itu dekat dengan kuburan saja diingkari dengan keras seperti ini, lantas bagaimana yang menjadikan kuburan itu sebagai sesembahannya? Fa kaifa biman abidahu? Fa kaifa idza abidahu? Misalnya dengan jadi kalau menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, misal dengan mengkhususkannya untuk sholat di situ, atau untuk tilawatul Quran di situ, atau untuk zikir di situ, ya, atau untuk apapun bentuk ibadahnya, atau dengan melakukan hal-hal yang bernuansa mengagungkan kuburan, dikasih lampu-lampu, dikasih wangi-wangian, ya, dibangun, dikasih pagar. Padahal dia sedikit pun tidak beribadah kepada yang dikubur, itu sudah dikecam dengan keras seperti itu oleh Rasulullah. Lantas bagaimana sekiranya orang ini sengaja menunjukkan ibadahnya kepada kuburan atau orang soleh yang dikubur di dalamnya, dengan minta langsung kepada yang dikubur, atau minta syafaat kepadanya, atau istighatsah, atau berharap darinya suatu manfaat, atau berharap darinya agar menghindarkan dirinya dari suatu madharat, atau bernazar kepadanya untuknya, atau menyembelih sesuatu takarrub kepada yang dikubur. Jelas ini lebih kecil, ya, tidak apa-apa ya, apa-apa apa enggak? Hah? Ini jelas lebih ngeri lagi, lebih kental lagi kemusyrikannya. la syaka an hadza a'zam wa a'zam fi at-taghlid min ibadatillahi wahdahu 'inda qabri rajulin salih. Kama qala Syekh rahimahullah fa kaifa idza 'abidahu. Baik. Wa ma'na fa kaifa idza 'abidahu ay 'abida al-qabr aw 'abida ar-rajul as-salih sahib al-qabr. Ya, bisa dia beribadah kepada kuburnya itu atau beribadah kepada yang dikubur yang dianggap soleh tadi, karena praktek ritualnya kuburin terkadang dengan menghadapkan diri mereka kepada kubur, dia ada di hadapan kubur, terkadang dengan mengharapkan orang yang sudah dikubur walaupun tidak sedang di kuburnya, atau dengan menghadapkan kepada apa yang ada di sekitar kuburan. Misalnya ketika kuburan itu ada bangunan yang megahnya, ya. Ada bangunan yang megah seperti masjid, ya, atau apa kayak bentuknya terserah. Ini termasuk bentuk ibadatul kubur. Fataratan min haula man ya'malu ila tilkas suturi wal judrani wal abniyah fayatamassah biha raja'a barakatiha. Ada yang dengan mengusap-ngusap dinding kuburnya atau dinding masjid yang dibangun di atas kubur, atau kelambu-kelambunya, ya, sebagian itu dikasih kelambu, diusap-usap dengan mengharapkan berkahnya. Wa yattakhidhuha wasilatan ilallah, dan menganggap mereka yang sudah dikubur itu sebagai perantara antara para penyembah kubur untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takzim mereka, rasa ketundukan dan kekhusyuan mereka ketika berada di dekat dengan kubur itu melebihi khusyuknya mereka kalau berada di dekat dengan Baitullah. Ya. Lebih khusyuk saat ada di dekat kubur daripada ketika mereka di masjid. Ini bentuk ibadatul kubur yang sering terjadi pada mereka yang mengaku, ya, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqauluhu fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Salamah ila akhirih. Hadis ini mengandung bahwa Ummu Salamah ketika beliau sedang berada di Habasyah atau di Ethiopia pernah melihat gereja, dan di dalam gereja itu ada gambarnya orang-orang soleh. Jadi kalau masjid dipasangi gambar-gambar itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Nasoro, ya. Fahani'an lahum, selamat bagi mereka yang mengikuti sunnahnya Nasoro, ya, selamat mencicipi azab. Iya dong, Nasoro kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan siksa yang pedih. Latattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnahnya umat-umat sebelum kalian. Betul, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnahnya orang-orang Nasara. Fadzakarat dzalika. Kemudian beliau menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkomentar menyebutkan apa yang telah tadi kita bahas. Ya. Boleh jadi rajulus saleh yang dimaksud, idza mata fihimur rajulus saleh, kata Rasulullah, rajulus saleh ini bisa nabi, bisa muridnya nabi. Ya, atau salah seorang hamba Allah yang bukan muridnya Nabi, ya, gak ketemu dengan Nabi itu sekian abad berikutnya, rahib mereka, pendeta mereka, ya, ulama mereka, pokoknya dianggap orang soleh. Apa yang dilakukan oleh orang Nasara kepada orang-orang yang dianggap soleh ini? Banau ala qabrihi masjidan, membangun tempat ibadah pada kuburnya. Ya. Masjid fil lughah makan as-sujud, ya, tempat sujud itu secara bahasa. Wasujud al-khudu, sujud itu artinya ketundukan. Wat-tadhallul, atau juga bisa makanul ibadah secara umum. Masjid itu berarti makan tempat untuk ibadah secara umum, baik ibadah yang mengandung sujud, sujud yang gerakannya seperti itu, atau tidak mengandung gerakan seperti itu, tapi mengandung at-tadhallul al-khudu, karena sujud itu maknanya merendahkan diri, ya. Fal masjid yutlaq ala kulli makanin yuttakhadhu li ibadatillah. Wujilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa makanul ibadah yuqalu lahu masjid. Makanya Nabi menganggap gereja itu sebagai masjid. Gerejanya orang-orang Nasrani dianggap sebagai masjid, ya. Yang diceritakan ra'at kanisah. Yang dilihat oleh Musailamah itu bukan masjid yang ada kubahnya, bukan, tapi gereja. Namun keterangan Rasulullah, komentar Rasulullah jelas mengatakan itu juga termasuk masjid, maksudnya tempat ibadah. Jadi masjid dalam bahasa hadis ini bukan tempat ibadahnya umat Islam saja, tapi tempat ibadah apapun, ya. Qauluhu ulaiki al-khitab fihi li Ummi Salamah. Kata-kata ini ditujukan sebagai komentar Rasulullah kepada Ummu Salamah. Wal khitab idza tuwajjah ila muannats tuksar. Ala kulli hal, ini faedah lughawiyah. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Maksudnya orang-orang yang mengagungkan, mengultuskan orang-orang soleh dengan membangun tempat-tempat ibadah pada kubur mereka itu, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Ya. Padahal laisa fi hadzal hadits annahum tawajjahu ilaihim bil ibadah. Hadis ini tidak membahas, tidak menjelaskan bahwa Nasara itu menunjukkan ibadah mereka kepada orang-orang soleh. Enggak, ya. Hadis ini tidak dalam rangka menjelaskan kemusyrikan Nasara yang merupakan syirik akbar, tapi sekedar menjelaskan hukum perbuatan mereka yang menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, di mana mereka beribadahnya kepada Allah di sana, bukan kepada orang-orang soleh. Itu saja oleh Rasulullah dicap sebagai syirarul khalq, sejelek-jelek manusia. Bal 'azzamu kuburahum, mereka hanya mengagungkan kuburannya, ya, hanya memuliakan kuburannya orang-orang soleh. Waja'alu lahum suwaran, karena cintanya mereka kepada orang-orang soleh ini, mereka ingin senantiasa mengingat wajah-wajahnya, dibuatlah gambar-gambar, lukisan-lukisan atau patung-patung. Fajama'u baina fitnatain, sehingga ada dua fitnah besar yang mereka lakukan dalam tempat itu sekaligus. Fitnatul kubur wa fitnatu at-taswir, ya, atau suwar, gambar-gambar. Dan dua-duanya merupakan wasailus syirk, wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada syirik akbar. Wal mafhum min wasfihi sallallahu alaihi wasallam li ulaikal aqwam bi annahum syirarul khalqi indallah. Yang kita fahami dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lekatkan kepada mereka dengan menyifati mereka sebagai sejelek-jelek manusia, apa yang kita bisa fahami? Pujian atau celaan? Celaan. Dan sekaligus peringatan, jangan kalian mengikuti orang-orang yang tercela itu, orang-orang yang dianggap sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Tahdzir hadhil ummah ayyabnu ala qabri ahadin masjida. Pokoknya kubur siapapun jangan dijadikan tempat ibadah. Li'anna man fa'ala dhalik wa dallal khalq 'ala ta'dhimi dhalikal qabr fa huwa min syirarul khalq. Karena baik pelakunya atau orang yang menggiring manusia ini untuk membegitukan, untuk memperlakukan kuburan tadi dengan perlakuan-perlakuan seperti itu akan menjadi manusia terjelek, ya, manusia paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali wajhud dalalah min hadzal hadits qauluhu ulaiki syirarul khalqi indallah. Kemudian sudah, masih ada waktu atau? Sudah isya, sholat dulu ya. Baik, kita cukupkan dulu, nanti kita sambung sedikit setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.